Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah melimpahkan segenap nikmat kepada kita semua. Termasuk di antara nikmat tersebut kita dipertemukan kembali di dalam acara yang insya Allah setiap tahun kita adakan di kota Bantul ini. Mudah-mudahan acara-acara yang kita tunaikan senantiasa memberikan manfaat, faidah, dan tentu saja kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Alhamdulillah syukur pada acara daurah yang ke-10 ini kita bisa laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tersaji bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, terkhusus kepada as-salafiyun. Oleh karenanya, kami selaku panitia mengharapkan kepada hadirin semua sekiranya bisa menjaga tata tertib adab sehingga majlis yang kita laksanakan bisa tertunaikan dengan baik dan lancar. Kita akan memulai acara pembukaan ini dengan beberapa untaian kalimat pengantar. Yang pertama, acara pembukaan ini akan dibuka dengan sambutan dari Ketua Panitia Daurah yaitu Al-Ustadz Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang kedua akan menyambut pula yaitu dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantul atau yang mewakili dalam hal ini yaitu akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Misbahul Munir, yaitu Asisten Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. Dan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Asyikh Dr. Khalid Ad-Dhafiri Hafizahullah Ta'ala sebagai penutup dari acara pembukaan ini. Baiklah, kita mulai acara pembukaan ini dengan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syafruddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد kepada guru kami Syekhuna Dr. Khalid Al-Dhafiri Hafizahullah Ta'ala yang kami muliakan, serta seluruh masyayikh yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami muliakan, kepada pimpinan daerah Bupati Sleman, Bupati Bantul, atau yang mewakili yang kami hormati, serta seluruh jajaran muspida maupun muspika daerah Kabupaten Bantul yang kami hormati, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut. Demikian pula para asatidzah dan para peserta daurah hafidzukumullah jami'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia kita dipertemukan kembali pada acara daurah yang sesungguhnya telah berjalan yang ke-10 kalinya, meskipun pelaksanaan yang di awal berjalan di Kabupaten Sleman dan 9 kali kita telah mengadakan di Masjid Agung Bantul. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya dan berkunjungnya para masyayikh, para ulama, di mana pada kesempatan kali ini datang guru-guru kami dari negeri Kuwait, demikian pula Saudiyah, demikian pula Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengambil manfaat pada kesempatan kali ini dengan manfaat yang sebesar-besarnya dari bimbingan, arahan yang akan beliau-beliau sampaikan. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan Bantul atau yang ikut andil dalam memberikan kemudahan-kemudahan atas terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang mulia, dan kami mengucapkan jazakumullah khaira al-jaza. Demikian pula segenap panitia yang ikut andil yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan atas ikut bersama dalam menyukseskan acara daurah yang ke-10 kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga hingga akhir acara ini kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian kami mewakili dari panitia pelaksana, apabila dalam penyambutan, apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat sekian banyak kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga seluruh apa yang kita lakukan menjadi sumbangsih terhadap pemerintahan Kabupaten Bantul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bukan hanya kepada kita semua tetapi kepada semua pihak untuk kemudian bisa thalabul ilm, mengambil manfaat ilmu dari guru-guru kami yang telah hadir di tengah-tengah kita. Apabila dalam sambutan yang kami sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang sopan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Syafruddin yang telah mewakili sambutan dari panitia. Untuk selanjutnya, kita beranjak sambutan dari Bupati Kabupaten Bantul, dalam hal ini yang mewakili yaitu Bapak Dr. Andes Misbahul Munir selaku asisten bidang pemerintahan daerah Kabupaten Bantul. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Syekh Khalid Al-Dhafiri, Syekh Badr bin Mukbil, Syekh Hani bin Raik, dan Syekh Ali bin Hussein, Bapak-bapak dan hadir sekalian, sesepuh pinsepuh yang kami hormati, seluruh panitia penyelenggara dan juga seluruh peserta daurah atau kajian Islam yang diselenggarakan untuk ke-10 kalinya, atau kalau di Kabupaten Bantul, kalau tidak keliru ke-9 kalinya, yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara daurah di tempat yang terhormat ini. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di akhir zaman. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelumnya kami memohonkan izin, memohonkan pamit Ibu Bupati Bantul, Ibu Hajah Sri Suryawidati, yang kebetulan pada kesempatan pagi hari ini ada acara yang bersamaan, sehingga beliau menyampaikan kepada kami untuk mohon pamit dan mohon izin serta sekaligus mohon maaf dan menugaskan kepada kami untuk bisa bersama-sama dengan para syekh, para sesepuh dan juga bapak-bapak dan hadirin sekalian. Yang pertama, atas nama pemerintah Kabupaten Bantul, tentunya kami menyampaikan ustaban selamat datang kepada para syekh dari negeri Yaman, dari Kuwait, dan juga dari negara tetangga. yang berasal dari Malaysia, Singapura atau negara-negara lain, dan juga tentunya bapak-bapak dan hadirin sekalian dari seluruh penjuru Nusantara yang tercinta. Kemudian yang kedua, tentu kami juga menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh para penyelenggara, para guru-guru, para syekh, dan juga hadirin sekalian. Dan tentu tidak lupa panitia penyelenggara yang selalu setiap tahun mengadakan kegiatan daurah di tempat ini, di Masjid Agung Manunggal Kabupaten Bantul. Kita berharap dengan adanya acara daurah atau kajian agama di tempat ini akan membawa manfaat bagi Kabupaten Bantul, masyarakat Bantul pada umumnya, dan tentunya secara khusus pada hadirin sekalian yang kami muliakan. Dan tentu dengan adanya kajian semacam ini, tentu harapannya akan bisa memberikan kesejukan, bisa memberikan pencerahan kepada umat, tidak hanya umat yang ada di Bantul, saya kira, karena peserta dari seluruh Nusantara. Sehingga ke depan tentunya kegiatan-kegiatan kajian Islam yang semacam ini akan lebih semarak, lebih banyak dilakukan di tempat-tempat lain, sehingga sebagaimana visi Kabupaten Bantul, Projo Taman Sari Sejahtera Demokratis dan Agamis, tentu Kabupaten Bantul sangat terbuka, sangat membuka diri dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keberagamaan yang ada di Kabupaten Bantul. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang kami muliakan, Yayasan Asyariah sebagai salah satu yayasan yang bergerak di bidang keagamaan, bersama dengan yayasan dan organisasi keagamaan yang lain, tentu mempunyai kontribusi, mempunyai partisipasi yang sangat besar dalam gerak langkah pembangunan, terutama menyangkut pembangunan mental spiritual. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga sosial keagamaan, untuk bagaimana ke depan bisa menyiapkan umat atau generasi muda Islam kita yang nanti diharapkan akan bisa bersaing, yang diharapkan akan mampu untuk eksis di dalam percaturan kemajuan dunia di waktu-waktu yang akan datang. Kalau kita lihat sekarang ini, umat Islam di tingkat internasional, terutama di saudara-saudara kita di jalur Gaza, kalau kita melihat TV setiap malam, setiap hari, mungkin kita menangis, mungkin kita sangat iba, sangat prihatin. Tetapi mau bagaimana kita? Paling kita solidaritas dengan memberikan doa, dengan memberikan sedikit sedekah. Karena kondisi di tingkat internasional, dan juga tentunya tidak kita harapkan terjadi di tingkat nasional kita, umat Islam masih terpecah-pecah dalam berbagai kelompok. Arab Saudi dengan Mesir, dengan Palestina mungkin berbeda pendapat, walaupun tidak terjadi peperangan secara fisik, tapi ada perbedaan pendapat, ada yang mendukung, ada yang tidak. Tentu ini tidak kita harapkan terjadi di negara kita. Sesama umat Islam tentu harus bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara umat Islam, karena bagaimanapun juga kita adalah saudara. Apalagi kita hidup di negara Pancasila, yang di agama kita pun juga diajarkan oleh Al-Quranul Karim, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku amakan. Artinya kita bisa hidup berdampingan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berbeda agama saja itu harap bisa berdampingan dengan damai, apalagi dengan sesama umat Islam. Ini saya yakin begitu indahnya negara kita, begitu indahnya masyarakat kita kalau sesama umat Islam, bahkan antara umat Islam dengan umat yang lain, bisa hidup berdampingan dengan sebaik-baiknya. Jikalau memang ada satu kelompok yang mungkin tidak pas, tentu kita ingatkan dengan baik-baik sebagaimana tradisi di masyarakat kita, masyarakat baik di Jawa maupun juga di pulau-pulau yang lain. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati, kami berharap bahwa dengan kegiatan daurah atau kajian keagamaan di lingkungan Masjid Agung Manunggal ini akan bisa berjalan dengan tertib dan lancar, dan tentunya sebagaimana yang kita sebutkan tadi akan membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat Islam secara khusus di Kabupaten Bantul, umat Islam secara umum di Indonesia maupun di tingkat internasional, dan juga secara lebih umum lagi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Misbahul Munir yang telah menyampaikan sambutannya atas nama Ibu Bupati Kabupaten Bantul. Kemudian kita akan menginjak kepada sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Khalid Abdhafiri Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني في الله يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في هذه السنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم. بعد شكر الله عز وجل نشكر المسؤولين ممن حضروا وسهلوا مهمة هذه الدورة وإتمامها ونجاحها إن شاء الله. نشكر المحافظة ونائبه ممن حضر، أخ المصباح المنير، ونشكر مسؤولين في الجيش والمسؤولين في الشرطة، ونشكر القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم بذلك الأجر والثواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الله صدر صدراتكم sekalian yang kami hormati, sungguh mengembirakan kami bertemu dengan antum sekalian di tahun ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dan mengumpulkan kita semua di surganya. Berikutnya kami ucapkan rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bantul, terkhusus yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang memberikan kemudahan atas berlangsungnya acara ini hingga sukses insyaallah ta'ala. Demikian pula tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bupati Bantul, terkhusus yang mewakili dalam kesempatan ini, Bapak Misbahul Munir. Demikian pula tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wakil dari TNI Polri yang hadir di tempat ini. Demikian pula tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang bahu membahu dengan semua pihak hingga terlaksananya acara yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan curahan pahala kepada antum semuanya. Wa innana بفضل الله عز وجل كلما قدمنا إلى هذا البلد الطيب إن شاء الله، هذا البلد الذي هو يعتبر من أكبر البلدان الذي فيه أكبر نسبة للمسلمين، بل كما يقال ربع المسلمين في هذا البلد. وكلما قدمنا إليه وجدنا كرم أهله وحسن أخلاقهم وتواضعهم والتلاحم والتراحم فيما بينهم، بلد يحرص فيه الطلاب على العلم وعلى التعلم، ويدل عليه هذا الحضور الكبير من شتى بقاع اندونيسيا. أسأل الله عز وجل أن يكتب خطوات الجميع وأن يعلمنا ما ينفعنا. أحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي أنتم فيها من الأمن والأمان الذي من أسبابه حرص المسؤولين في هذا البلد على حفظ أمنه وأمانه، سواء كان من جهة العسكر أو الشرطة أو المسؤولين وولاة الأمر في هذا البلد. الحمد لله berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kali kami datang ke negeri yang mulia ini, negeri Indonesia, yang merupakan negeri terbesar kaum muslimin di dunia ini, kurang lebih seperempat kaum muslimin di dunia berada di negeri Indonesia ini. Setiap kali kami datang ke negeri Indonesia ini, kami mendapati penduduk Indonesia adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, orang-orang yang kami mendapati penuh kasih sayang, yang penuh dengan rendah hati. Negeri yang kami dapati penduduknya cinta dengan ilmu, cinta menuntut ilmu. Dan di antara bukti atas semua ini adalah kehadiran saudara-saudara sekalian di tempat yang mulia ini. Dari seluruh pelosok Nusantara hadir di tempat ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat langkah-langkah saudara-saudara sekalian menuju tempat ini sebagai amalan saleh. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum semua ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang mulia ini. Nikmat yang ada di negeri yang mulia ini, nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, yang diantara sebabnya adalah kesungguhan kaum muslimin di negeri ini untuk bahu-membahu menjaga keamanan dan stabilitas nasional yang ada di negeri ini. Baik dari kalangan sipil maupun militer, kami mendapati mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan dan ketenteraman di negeri ini. فَمِنْ أَسْبَابِ مَا تَعِيشُونَ فِيهِ مِنَ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ أتم الله عز وجل عليكم هذه النعم هو التلاحم والترابط بين الراعي والرعية. إذا نظرنا إلى نصوص القرآن والسنة وجدنا الأمر بالاجتماع، وأن تكون كلمة المسلمين واحدة، ويتعاونون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، المؤمنون كالجسد الواحد. ونهى الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم عن التفرق والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله هو الكتاب والسنة. لذلك يجب على الرعية أداء الحقوق الواجبة عليهم تجاه ولاة الأمر من السمع والطاعة فيما يأمرون به بالمعروف والالتفاف حولهم وحث الطلبة على ذلك والتحذير ممن يخالف ذلك من الخوارج وغيرهم، وكذلك على المسؤولين والولاة الرفق بالرعية وأداء الحقوق لهم وعدم بخسهم حقهم، كل عليه مسؤولية يجب الوفاء بها. Di antara sebab yang akan senantiasa menjadikan negeri ini aman dan tentram, adanya sikap saling dekat, saling memiliki, saling menyatu antara pemerintah dengan rakyat. Apabila kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya kita mendapati adanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya agar kita mengedepankan persatuan, agar kita saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Karena orang-orang yang beriman kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dan nabinya melarang dari perpecahan, melarang dari perselisihan, melarang dari perseteruan di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, janganlah kalian bercerai-berai, niscaya kalian akan gagal dan akan hilang kewibawaan kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Yang perlu untuk kita cermati bahwa rakyat dan juga pemerintah mempunyai amalan-amalan yang harus senantiasa diperhatikan bersama. Sebagai rakyat mempunyai kewajiban untuk mendengar dan mentaati pemerintahnya. Ketika pemerintah mengajak dan memerintahkan kepada hal-hal yang baik, maka merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk mendengar dan mentaati perintah tersebut, bahu-membahu dengan pemerintah untuk menyukseskan program yang mulia tersebut. Demikian pula sebagai rakyat sudah seharusnya dekat dengan pemerintahnya. Tidak boleh saling menjauh dengan pemerintah, karena masing-masing harus saling mengisi satu dengan yang lainnya. Demikian pula hendaknya para da'i, para muballigh, para ustaz terus membina, membimbing murid-muridnya di atas prinsip ini. Prinsip untuk mendengar dan mentaati pemerintah dalam hal-hal yang baik, serta memperingatkan murid-muridnya, memperingatkan kaum muslimin dari berbagai prinsip dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip yang mulia ini, sebagaimana yang ada pada kalangan orang-orang Khawarij, kaum teroris dan yang semisalnya. Demikian pula sebagai pemerintah merupakan kewajiban bagi mereka untuk bersikap lemah lembut dengan rakyatnya, memenuhi hak-hak mereka, dan tentu masing-masing pihak hendaknya berupaya untuk menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya, berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wali ahammiyati hadzal asl al-'azim huwa as-sam'u wat-ta'ah li walati al-amr bil ma'ruf wan-nahy an al-khuruj 'alayhim kathurat al-ahadith an-nabawiyyah حتى جاء في هذه المسألة أكثر من 100 حديث فيها الصبر على الولاة، فيها السمع والطاعة في العسر واليسر، فيها النهي عن غشهم وعصيانهم والخروج عليهم، بل إن أكثر الفتن التي حصلت في بلاد المسلمين عبر التاريخ من أسبابها الإخلال في هذا الباب. فانظر في تاريخ الخوارج منذ أن خرج رأسهم على نبينا عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة فقال له اعدل يا محمد، من يعدل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال يخرج من ضئضئ هذا، أي من أتباعه، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ثم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفعلا خرجوا على عثمان حتى حصر أو كانت نتيجته قتله رضي الله تعالى عنه، وخرجوا على علي فقاتلهم اتباعا لأحاديث رسول الله، وخرجوا في فتنة ابن الأشعث وحصلت مفسدة كبيرة، قتل الآلاف من المسلمين، ولا يزالون يخرجون كما جاء في الحديث حتى يخرج في أعراضهم الدجال، فهم باقون حتى يخرجون مع الدجال. وانظر في أحوال المسلمين وبلدان المسلمين في عصرنا، انظر في سوريا وماذا يحصل فيها، وفي ليبيا وما حصل في مصر وغيرها. خرج هؤلاء الخوارج وأصبحوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وسموا نفسهم الدولة الإسلامية وهم داعش. فهؤلاء خوارج حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام والسلف جميعا بالإجماع، فيجب الحذر ممن يحاول أن يفرق بين الراعي والرعية. Betapa pentingnya prinsip mentaati pemerintah kaum muslimin, dan betapa pentingnya peringatan memberontak terhadap mereka. Sungguh banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang permasalahan ini hingga mencapai kurang lebih 100 hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin agar bersabar terhadap pemerintahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati pemerintah dan mendengar perintah mereka, baik dalam kondisi suka maupun duka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum muslimin dan melarang mereka untuk berbuat curang terhadap pemerintah dan memberontak mereka. Kalau kita perhatikan sejarah kaum muslimin sejak dahulu kala, maka kita akan mendapati bahwa kebanyakan fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, adalah rusaknya prinsip pemahaman dalam permasalahan ini. Dan ini terjadi sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika itu ada seorang yang bernama Dzulhuwaisir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad." Dia menentang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian harta pampasan perang. Dia mengklaim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil terhadap rakyatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Faman ya'dil idza lam a'dil?" Siapakah yang bisa berbuat adil kalau sekiranya aku dinilai tidak adil? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabatnya bahwa akan keluar dari pengikut orang ini suatu kaum yang salatnya lebih banyak dari salat kalian, puasanya lebih banyak dari puasa kalian, namun keluar dari prinsip-prinsip agama ini sebagaimana melesatnya busur anak panah dari busurnya. Sejarah menyebutkan bahwa mereka memberontak terhadap Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mengepung rumah Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka pun keluar memberontak terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka berdasarkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mulia. Muncul berikutnya fitnah Ibnul Ash'ath dari kalangan Khawarij, dari kalangan teroris, membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin hingga ribuan kaum muslimin terbunuh di saat itu. Dan sungguh, apabila kita mengaca dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok semacam ini akan terus ada, akan terus bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin hingga munculnya Dajjal di akhir zaman, yang mereka akan bergabung dengan Dajjal. Cobalah perhatikan wahai saudaraku, di antara negeri-negeri kaum muslimin di hari ini, di Syria, di Libya, di Mesir, dan negeri-negeri yang lainnya, berapa banyak kaum muslimin yang tertumpahkan darahnya Ini semua tidak lain disebabkan ulah mereka memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin hingga terjadilah apa yang terjadi. Ketika fitnah terjadi, maka justru yang mereka perangi, yang mereka bunuh adalah kaum muslimin. Mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang selain kaum muslimin. Kita mungkin mendengar istilah ISIS atau Daesh dalam bahasa Arabnya. Ketahuilah bahwa mereka adalah gerakan khawarij. Gerakan teroris yang sangat berbahaya terhadap kaum muslimin secara khusus dan terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama terdahulu, melalui wasiat-wasiat mereka, melalui pesan-pesan mereka, mengingatkan kita dari fitnah khawarij ini. As'alullah azza wa jal an yajma'a qulubakum jami'an 'ala al-haq وأن يؤلف بين الراعي والرعية وأن يجعلكم آمنين في أوطانكم وأن يزيدكم من فضله ونعمه وأعيد الشكر وأكرره للمسؤولين وللحاضرين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia senantiasa mempersatukan hati-hati kita semua di atas kebenaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan antara pemerintah negeri ini dengan rakyatnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keamanan dan ketentraman untuk negeri Indonesia ini. Dan tak lupa sebagai penutup, kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia secara umum dan secara khusus pemerintah Kabupaten Bantul. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga kepada panitia acara daurah ini dan tak lupa pula kepada para hadirin yang dengan susah payah datang di tempat yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Asy-Syaikh Dr. Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata dan banyak faidah yang kita ambil untuk kemudian bisa kita jadikan pegangan di dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Dan dengan selesainya sambutan tadi, maka berakhirlah sudah acara pembukaan daurah Mihratul Anbiya yang ke-10 ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kepada tamu undangan serta para masyayikh, kami persilahkan untuk singgah di tempat yang telah kami sediakan untuk beramah tamah setelah acara ini selesai. Kami persilahkan kepada bapak-bapak serta para masyayikh.